Raja Herodes jabo honwa Yakobus ode jumak Petrus. Jot dia sigeda guno Raja Herodes Agripa yasowa si suldata remargu magirnya tu Yesus ke duma ralat yatsir. Ode yaso maral krage marta bahun Yakobus dagun. Nege Yohanes wai. Jot Raja Herodes yehoe ir Yahudi narer dagi nak tela yala desi krebonyo. Yasowa si suldata rehuruk margumak Petrus dagun. Negek ditik juat tir Yahudi narewai celuan rot lemarana ragi tigi. Ode juat Petrus ragu magi bonyo. Raja Herodes yaso marlu giti semet met kekra lagi. Ode yaso lui ke enato asuldatare. Marae lukare luk sirma raja ka Petrus. Suldat majak desikre lui ke sasam nege irge enat sir. Kali Raja Herodes rekmia golnya sewalan pas kage gisaut bonyo. Nenmo juguna Petrus ti irribun ke maratos. Denje Petrus iminti semit-mit ke. Keske de irnya tua Yesus maminti nus Yerusalem des. Lemaram resa samben ngeti hula soge ma yawa. Hula soge wa si nyaso manus leit ke. Yadi di Petrus tua semit-mit ke. Ti met jeta ana bol-bol geo Raja Herodes yugun Petrus. Met jete sige Petrus yenah mat yepti. Mamal mata sulat ke naru raja ga imaral Petrus tititan ge. Ode laran tege marauk Petrus sima ge sirit dagu suldat keit sima. Ode sima sirit dagi rauk dagu suldat keit sima ge dagun. Ode ti olola ta kamar gek mata des. Suldat ke naru raja ga tides jagun. Ode gela mait bonyo hula segua si nyaso manus leit ke imdir mia nyai Petrus. Ode madelah kek nyel ti kamar gek rala des. Nyaso manus leit desige iowa Petrus ma beauty de biohe. Hei, mbatar mirin. Desi bonyo rante ranal marauk Petrus sima desikre gimosui. Ode hula soguwa si nyaso manus leit desi ge beauty Petrus debiohe. Mona gua simrabit kode monuk soso salwa desikre tilwa umure. Lema de Petrus sa tio atun desikre. Makte bonyo nyaso desi ge beauty huruk debiohe. Malwa simrabit narnar gue ma monak orem toha ya muat ba. Lema de nje Petrus betik toha kamar yena tige. Matyo hanya so manus leit desige imluske. Keske lema hiohe nyaso desige namitanuk desikrek ditibain-bain. Kali Petrus rega no golane mieyo miar jembo. Ode deru ger lagut matir sagut wen deru suldatare raja gatige. Negetik lelan maminti semet-met kekrala des. Matira nait salah lorge tigi bagola nuskene. Salah lor nyewasi ololatah nutangi. Olholat nutan desi gek me sanagim lagat bu. Denjer betik toa semit met ke mar lagut mar toa salge marba. Gyala mait bonyo hula sogwa si nyaso manus lait desi gele maimin. Delen la Petrus me santi desbio. Giwa taktela desi ge gidi ti bonyo neno Petrus ahi tohal bueta mabiohe. Nen mo kwe ba eno itiebut hula soga yaso wa si nyaso manus liait ke. Mamiama yauri hiato ha Herodes sima gekra lage. Mayadi tiaw tuha ir Yahudi narewai terekrek acat desikre mumu. Ode giwat Petrus regan ktela maditi desmiak tebonyo. Petrus biaya Maria wasi segie. Nege Yohanes Markus aena. Tidia segeda uno irirerim rauk sirti des mar sambayan. Giwat Petrus inait seje sige bonyo. Imdiriam loski matyo gya olholat ke. Lema de wamfet magariati seje sige itmani rode, miama yato so ese ine ito gya ololat kene. Lema de Petrus yap, desibo nyo rode tiomol yal Petrus te lagi. Denje rode rala gekrala negi mukmuga iak sialik, malema liaga tololat ke, de ila yula gye krala ge huruk malyo sutir desi krede biohe. Hey, Petrus iso imdir yom los keso. Lema de irje sikrer buti wamfet des dirbohe. Hugate. Kese wambet deske yal gya o imatianuk mabiohe. Nde, mlabiain ko, Petrus iso. Keske irje sikre lemar tohak, dertanuk huruk marbohe. Lema idi. Anke hula sogo asin nyaso majaga Petrus kides. Keske de Petrus cogi tiokyol holat desbiu. Denje irje sikre batir lagat hololat des. Ode ratos ma Petrus bonyo hreran mait. Lema de Petrus bitil sima dagusir. Kalbi mamma sir. Makte yo histi sirti kol jabe ne itie butula sogwe norima ibetik toa semit metkene. Ode gi wat yes makte bonyo beauty sir de biohe. Orem lio suti Yakobus yori tua ida nekre dagun. Makte yo petus betik toa wendes mabia wen salik. Ode bol ge bonyo sultat maja gati semit met de sigiram tot magise seman sir. Ode it de yena it marbohe. Petrusika. Giwat Raja Herodes itu moluma Petrus temai menti semit met kebonyo. Ya sowasu sulatare marowak Petrus tiga betagabi bo. Kesce dele marato tai. Lemade Herodes yabok sulat majaga Petrus desi krema ye nasir. Giwat ye nasir mak tebonyo ya so sulat salik. Martawa nua sulat majaga desi kre. Lemade Herodes betik toa propinsi yude agi. Mabiati imi noa nus kaisare agi. Raja Herodes amiat kali lema jalan hula sogwe. Seguit bonyo Raja Herodes a iga gerak sialik. Nege gera iria tiru sareror iria sidonare. Lemade irjesikre rak temte martanuk maiske. Maraso dummar bae nuskai sare agi matirai Herodes. Maratento haima raga eras. Kali nustirus kode nustidon nege armor tigo tuap. Manos nuso numamin lasmira Raja Herodes iharita tigi. Lenla raiti, desibo nyurbati rait irge itman ni Blastus. Nege igak matati Herodes wasi istanagi. Oderat nororima ralralagi, masyaluk sirmati rait Herodes. Yuatra galu iroribo nyo nenmo rait Raja Herodes matiraten maraga eras. Ode yuat sew Raja Herodes itu nikik ditibo nyo. Hiona wasi rabi tak matagi. Ode cakul tiwasi gadir harit ke. Maitun ti ribun ge kahagi. Ode ribun lan matamolu jesikre telatare lan. Marleru Herodes sani ge marbohe. Tel nege tel hula so guitne. Dele matel irgie. Ode gyala mait bonyo itiebu tula so guasi nyaso manus lait ke. Yala Herodes ma isige ksun. Ma hirarera Herodes kotnyo gatnyan ma kirumya miat. Kali lema jalan hula sogwe, de lura iri remar leruan nigibu. Lema de hula sogwe tuna naregi melirti nuso nude sikri, ma kyurmia irmia toa Yesus ker tabalar tabal maribun sir. Giwat desige, Barnaba sir Saulus rala ate gariatare ti Yerusalem, mak tebonyo rulak sirbaenus Antiochia gi, desio rora Yohanes Markus dagun, ma raktem tema rbah.